طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalah, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada babul ila, dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-ila adalah seorang suami yang bersumpah terhadap istrinya yang memungkinkan bagi dia untuk menyetubuhinya, bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam waktu tertentu. Apakah sumpah itu bersifat selamanya atau lebih dari 4 bulan atau kurang, berdasarkan pendapat yang sahih. Syarahnya kita sudah baca semua sebagian ikhwan. Sama sekali belum? Kama huwa nasul ayat. Ya. Taib. Kita telah jelaskan pendapat yang sahih, dan itu yang dirajihkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dan Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa al-ila tidak disyaratkan sumpah itu lebih dari 4 bulan. Namun apabila dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifatnya untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu tertentu, maka itu namanya ila. Al-ila. Apabila kurang dari 4 bulan atau 4 bulan kurang, maka ada dua kemungkinan. Apakah dia terus menunaikan sumpahnya tersebut sampai kepada waktu yang ditetapkan, 3 bulan misalnya, maka tidak ada atas dia sesuatu dan tidak ada hak bagi sang istri untuk memaksanya. Adapun tatkala dia telah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dalam jangka waktu 3 bulan misalnya, lalu dia ingin membatalkan sumpahnya tersebut, maka dia harus membayar kafarah. Kafarah sebagai orang yang membatalkan sumpahnya. Namun apabila lebih dari 4 bulan, misalnya dia mengatakan, wallahi saya tidak akan bersetubuh dengan istri saya dalam jangka waktu 5 bulan, atau dalam jangka waktu 1 tahun, atau dia mengatakan selama-lamanya, atau dia mengatakan saya tidak akan menyetubuhinya sampai keluarnya ad-dajjal atau sampai turunnya Isa bin Maryam dan semisalnya, maka ditunggu sampai 4 bulan. Ditunggu sampai berlangsung sumpah tersebut selama 4 bulan. Maka apabila telah mencukupi 4 bulan, maka istrinya memiliki hak untuk meneruskan, memberikan pilihan kepada suaminya, apakah meneruskan pernikahan atau menceraikan. Dia memiliki hak untuk memberikan pilihan tersebut kepada suaminya. Kita lanjutkan kembali. Qala al-muallif hafizahullah wa qad qala Sulaiman ibn Yasar at-tabi'iyul kabir. Telah berkata Sulaiman bin Yasar at-tabi'iyul kabir, adraktu bid'ata asyara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Aku telah mendapati 10 lebih, yakni belasan orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kulluhum yuqifuna al-mu'li. Mereka semua menahan si mu'li, yaitu suami yang telah melakukan ila. Mereka menahan, ya, dalam artian apabila sumpah tersebut telah genap selama 4 bulan, maka mereka menahan suami yang telah melakukan ila tersebut untuk kemudian istrinya memberikan kepadanya pilihan untuk terus kembali, dan dia harus mendatangi istrinya dan tetap sebagai istrinya, ataukah mentalak, dan itu kembali kepada hak istri. Akhrajahu Syafi'i bi isnadin sahih, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih. Wa ma'na hadhihi annahu ba'da mudhiyil arba'atil ashhur yuqaful mu'li. Makna dari riwayat ini bahwa apabila telah melewati 4 bulan, maka suami yang melakukan ila tersebut ditahan. Fa imma yutalliq wa imma ayyarji'a wa yafi. Maka harus diberikan padanya 2 pilihan. Apakah dia mentolak, ataukah dia harus kembali kepada istrinya. Apabila dia harus kembali, tentunya maka sang istri berhak untuk mendapatkan haknya, dipenuhi kebutuhannya secara batin, yaitu bersetubuh. Wa hadha madhhabu jumhuri ahli al-ilm. Ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Khilafan li Abi Hanifah alladhi yaqul, menyelisihi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan innaha tatluqu bintihail arba'atil ashhur. Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila telah selesai 4 bulan, maka dengan sendirinya wanita itu dalam keadaan ditalak. Dengan sendirinya. Dengan sempurnanya 4 bulan setelah dia bersumpah. Duna iqafil mu'li, tanpa menahan si mu'li, suami yang melakukan ila itu. Nah, jadi pendapatnya mengatakan talak dengan sendirinya apabila telah melewati 4 bulan. Wa madhhabul jumhur huwal mansur, dan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama inilah yang tertolong, inilah yang benar. Li anna hadza ma'na al ayah, karena ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa yang ada adalah pilihan, tidak langsung talak. Bahkan apabila seorang istri rela untuk melakukan itu, rela suaminya melakukan itu, dan dia menjatuhkan haknya dengan keridaannya, maka kembali kepada keinginan dia. Dia ingin tetap statusnya sebagai seorang istri, dan dia tetap rela untuk tidak didatangi oleh suaminya, maka kembali kepada keridaannya. Namun apabila sang istri ingin menuntut, maka dia punya hak. Maka dia memiliki hak untuk menuntut pada suaminya tersebut. Wa madhhabul jumhur huwal mansur li anna hadha ma'na al-ayah wa hakadha fahimaha al-kathiru min as-sahabah, dan inilah yang difahami mayoritas dari kalangan para sahabat. Walau kana hunaka talaqun bintihail arba'atil ashhur, kalaulah sekiranya di sana terjadi talak dengan sendirinya tatkala selesai 4 bulan, lama kana liqaulihi azza wa jalla, wa in azamut talaq makanun. Maka kalau demikian keadaannya, tidak ada gunanya dan tidak ada faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala wa in azamut talaq. Apabila mereka sang suami ya berazam, berkeinginan kuat untuk talak, tidak ada gunanya ayat ini. Karena apabila telah berlangsung selama 4 bulan dengan sendirinya terjadi talak, lalu apa gunanya ini? Apabila mereka berkehendak, berkeinginan kuat untuk mentalak, tidak perlu berkeinginan, sudah terjadi, iya kan? Maka ini menunjukkan lemahnya pendapat Abu Hanifah. Idz kaifa yakunu al-azmu ala syai'in qad hasal? Bagaimana mungkin ya keinginan yang kuat untuk melakukan talak terhadap sesuatu yang telah terjadi? Kalau memang itu talak, ya sudah terjadi, tidak perlu azam. Maka pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Thumma dzakartu anna az-zawja idza rafadat tatliqa. Kemudian saya sebutkan bahwa apabila suami menolak untuk mentalak, suami menolak, beda kalau istri yang menolak, saya tidak mau ditolak, saya tetap senang untuk menjadi suaminya, apa, untuk menjadi istrinya, suaminya juga demikian, nah tetap, walaupun kamu tidak datang, walaupun sudah dia menjatuhkan haknya dengan keridhaannya, maka apabila dia sendiri yang menjatuhkan dan keridhaannya, maka tetap itu hak dari seorang istri. Namun sekarang kebalikan, suami yang menolak, istri menuntut, ceraikan saya, kalau kamu tidak ingin mendatangi saya, kamu tidak ingin memberikan padaku kepuasan batin, maka ceraikan saya. Suami mengatakan tidak, kamu, saya tidak akan lepaskan kamu, tetap statusnya sebagai istriku. Fa innahu yujbaru raghiman, maka dalam kondisi seperti ini dipaksa sang suami, harus dipaksa, bi ayyi uslubin syar'i, dengan cara yang syar'i. Dengan cara apa saja? Yang jelas itu syar'i. Bil habs, apakah dengan menangkapnya, memenjarakannya? Tentunya ini dikembalikan kepada pemerintah. Au bi amril qadhi, atau berdasarkan perintah dari al-qadhi telah menetapkan. Nah, harus dipaksa dan harus diadili sang suami, dihadapkan pengadilan. Imma dia memilih salah satunya. Sebab apabila tidak demikian, satatadarrazu zaujah, sang istri akan mendapatkan kemudaratan. Li'umumil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar alladhi huwa qa'idatul Islam, berdasarkan keumuman amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ini merupakan kaidah dalam Islam. Wa hadza madhhabu jamaahiri ahli al-'ilm, ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa in ikhtalafu fil uslub, walaupun mereka berselisih dalam hal caranya, bagaimana cara memaksanya. Nah, macam-macam pendapat mereka. Wal haqqu al-jam'u baina aqwalihim kama qaddamtu laka, dan yang benar menggabungkan pendapat-pendapat mereka sebagaimana yang aku telah sebutkan padamu, karena tidak ada ketentuan khusus di dalam syariat tentang cara ya untuk memaksa sang suami tersebut untuk mengambil salah satu dari dua pilihan. Fa kulluhum muttafaqun 'alan natijah, dan semua mereka para ulama sepakat terhadap hasil, yaitu sang suami harus mengambil salah satu dari dua pilihan. Wahia amruhu bittalaq au arruju', yaitu perkara sang suami, apakah dia harus mentalak ataukah dia harus kembali. Naam. Thumma dzakartu anna talaqal ila huwa talqatun raj'iyyatun ghairu ba'inatin. Kemudian apabila sang suami memilih yang kedua, yaitu menceraikan, dia menceraikan istrinya, ya, dia milih itu. Setelah 4 bulan diperintahkan untuk dipilih, apakah dia memilih kembali ataukah memilih cerai, lalu dia memilih cerai, maka status tolak yang dijatuhkan oleh sang suami ini adalah tolak raj'iyah. Baru tolak pertama. Yang masih memungkinkan kembali. Ya, yang masih memungkinkan untuk kembali. Maka ini tolak raj'iyah. Ghairu ba'inah, bukan tolak ba'in. Tidak langsung begitu dijatuhkan tolak, maka langsung tolak tiga misalnya. Tidak. Tapi ada tolak satu, kemudian terjadi lagi tolak dua, baru setelah itu ba'in. La kama qala Abu Hanifah rahimahullah, tidak seperti pendapat Abu Hanifah yang mengatakan itu talak bain. Nah, jadi Abu Hanifah mengatakan setelah selesai 4 bulan dengan sendirinya talak. Dengan sendirinya. Tidak ada pilihan. Itu pun talak bukan talak rajih, talak bain. Nah, ini wallahu a'lam bissawab, pendapat yang marjuh, yang dhaif. Bal hiya talqatun ka'ayyi talqatin raj'iyyah, bahkan ini talak seperti talak raj'i yang lain. Li umumi wasfiha bit talak, berdasarkan keumuman pensifatan talak itu dengan talak. Walahal iddah kama qaddamt, dan dia memiliki iddah, iddah sebagai wanita yang ditalak. Naam. Lidalil am annaha talqatun mithlu ayyi talqatin ukhra, berdasarkan dalil yang umum bahwa itu talak seperti talak yang lain pula. La dalila ala tafliq, tidak ada dalil dalam hal membedakan antara pembahasan ilah yang terjadi talak dengan yang lainnya. Wa hadha madhhabul jumhur wallah al muwaffiq, ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Dan demikian ya ikhwan, kita telah selesai dalam pembahasan al-ila, tinggal dua pembahasan dalam kitabun nikah, yaitu babul zihar dan babul li'an. Ilahuna ikhwan, naktafi bihadal qadar. Tafadzalu hafidhukumullah.